إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita puji Allah setinggi-tingginya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama, di atas din, di atas syariat yang mulia, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbah terakhir beliau, beliau menyatakan, ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum min adam wa adam min turab, ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي منوسيا، sesungguhnya رب kalian satu dan bapak kalian satu, semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah, tidak ada keutamaan Arab di atas Ajam dan tidak ada keutamaan Ajam di atas Arab, tidak ada keutamaan yang merah di atas yang berkulit hitam, tidak pula yang berkulit hitam di atas yang berkulit merah, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Rasulullah SAW menyampaikan prinsip persatuan, mengajarkan bahwa kalian dari satu bapak, saudara sebapak, yaitu Adam alaihi salam, dan kalian memiliki Rabb yang satu, Inna rabbakum wahid, la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW menyatakan gak ada keutamaan kecuali dengan ketakwaan. Dan ini tentunya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenali. Hanya itu. Adapun kemuliaan, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dengan kebaikan. Berlomba-lombalah dalam ketakwaan. Karena sesungguhnya kemuliaan itu dicapai dengan ketakwaan. Dan yang namanya kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mulia di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang Allah jatuhkan dia, siapa yang Allah hinakan dia, na'udzubillahi min dzalik, maka dia akan terjatuh di dunia dan di akhirat. Dan dia akan fadhahullahu, Allah akan bukakan aibnya di hadapan seluruh umat manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falillahil izzah walirasulihi walilmu'minin. Yang namanya kemuliaan hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan untuk orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi sayang munafiqin, mereka tidak memahami. Mereka berupaya untuk berpenampilan mulia. Mereka berupaya untuk bersikap mulia. Mereka berupaya untuk bermain sandiwara. Hanya ingin menjaga kewibawaan dirinya. Dan itu tentunya tidak akan bisa didapat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan itu milik Allah. Akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah sudah menyatakan bahwa kemuliaan itu akan diberikan pada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan juga kepada mereka-mereka orang-orang yang beriman. Yang mengikuti Rasulnya. Yang mengikuti jejak sunnah Nabinya. Maka mereka akan mendapatkan kemuliaan. Adapun para munafikin. Orang-orang yang di luarnya kelihatan Muslim. Tetapi di dalamnya ada kekufuran. Fi qulubihim zayyin. Maka mereka berupaya bersandiwara dengan berbagai macam gaya. Tetapi mereka tetap Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Innal munafiqin fid darkil ashali minan nar. Sesungguhnya orang munafik di kerak yang paling bawah dari api neraka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan. Inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Kullukum min Adam wa Adamin turab. La fadla li'arabiyin ala ajami. Wala ajami ala arabi. La ahmar ala al-aswad. Wala aswad ala al-ahmar. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi attaqum. Ala hal balad. Diakhiri dengan kalimat, bukankah aku sudah sampaikan. Ala hal balad. Bukankah aku sudah sampaikan. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Betul, engkau telah menyampaikan. Maka beliau menaikkan tangannya ke langit. Dan menyatakan, Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Aku sudah sampaikan. Falyuballighu syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu prinsip persatuan yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan khutbahnya dan berkata, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah sesungguhnya darah kalian suci, jangan saling menumpahkan darah. Wa amwalakum, dan harta kalian suci, jangan saling merampas harta dengan zalim. Wa aradakum, dan juga kehormatan-kehormatan kalian haram, suci, jangan saling menjatuhkan kehormatan. Ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha, seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Artinya seperti sucinya tanggal 9 Dzulhijjah ketika beliau berkhutbah hari Arafah. Seperti sucinya bulan Dzulhijjah dan seperti sucinya Mekah, juga diakhiri dengan kalimat ala hal balag, bukankah aku sudah sampaikan? Ketika mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit dan menyatakan, Allahumma syhad, menurunkannya kepada mereka kaum muslimin sambil mengatakan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Maka ini prinsip persatuan yang berikutnya. Jangan saling menumpahkan darah. Jangan saling merampas harta dengan zalim. Dan jangan saling menjatuhkan kehormatan. Ala hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Nabi melanjutkan, ayyuhan nas, wahai manusia, innamal mu'minuna ikhwah, wa la yahillu limri'in mal li akhihi illa an tibi nafsin minhu. Wahai manusia, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka tidak halal bagi seorang untuk merampas harta saudaranya kecuali dengan keridhaan dari dirinya. Ala hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Qalu bala, mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Nabi kembali mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Fala tarji' ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalian jangan kembali seperti masa-masa kafir kalian dulu. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain, kata Nabi. La tarji'u ba'di kuffara. Jangan kalian kembali ke masa-masa kafir atau seperti orang-orang kafir terdahulu. Fa inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadhillu. Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalau kalian semua berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah fihi hudan wa nur, yaitu kitabullah wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala hal ballat, bukankah aku sudah menyampaikan, kata Nabi. Mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Prinsip persatuan berikutnya adalah, hendaklah sama-sama berpegang dengan pegangan yang sama. Kitabullah wa sunnati, kata Nabi. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan dengan kalimat, fa inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'da. Aku tinggalkan sesuatu untuk kalian yang kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya agama ini indah. Agama ini membuahkan persaudaraan yang indah. Agama ini sungguh memberikan kenikmatan di dunia sebelum nanti di akhirat. Negeri akan menjadi tenteram, masyarakat akan menjadi tenteram, dan kaum muslimin akan berbahagia. Mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu, tidak saling membolimi, tidak saling merampas, tidak saling melukai. Tetapi sebaliknya, berjalan ke pasar dengan senjata pun diajarkan cara membawanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjalan ke pasar dengan senjatanya, falyakhud binisalihi, kata Nabi, hendaklah pegang yang tajamnya, jangan sampai melukai kaum muslimin. Lihat rahmat Islam, lihat keindahan Islam. Sebelum mereka berbicara cara membawa senjata di ketentaraan, di kepolisian, di dalam agama Islam sudah diajarkan bagaimana cara membawa senjata yang baik. Jangan arahkan moncong senjatamu kepada saudaramu. Itu sudah ada dalilnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama yang indah, syariat yang sempurna, agama yang menyatukan ummah, hanya saja kadang tercoreng dengan kelakuan segerintir manusia. Tercoreng keindahan ini karena perbuatan beberapa orang-orang yang bodoh. Anak-anak muda yang terbawa emosi kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan harta kaum muslimin. Menghalalkan kehormatan kaum muslimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Wal hidayah lana walahum wal jami'il muslimin. Dan semoga Allah menyatukan kita seluruhnya di atas kitab wa sunnah. Di atas kebenaran. Di atas Al-Quran, di atas hadis, di atas Islam dan jalan yang lurus. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kewajiban salat bagi kaum muslimin. Dan kemudian Allah katakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan kemunkaran-kemunkaran. Artinya salat ini diantara hikmahnya menahan diri kita agar tidak berbuat yang keji dan munkar. Kita malu kepada Allah ketika kita berhadapan dengan Allah dalam salat kita. Kalau kita salat dalam keadaan tangan kita berlumuran darah kaum muslimin. Kalau kita salat dalam keadaan yang kita pakai, yang kita makan adalah harta yang haram. Hasil rampasan dan tipuan terhadap kaum muslimin. Seharusnya malu mereka yang berbuat zalim kepada kaum muslimin. Demikian pula diwajibkan puasa. Dan Nabi menyatakan tentang puasa, bahwa siapa yang berpuasa kemudian dia mencerca saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, maka hilang pahala puasanya. Demikian pula haji. Allah katakan tentang haji, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang haji, al hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Siapa yang haji, maka jangan berbuat rafath, jangan berbuat kefasikan, jangan berbantah-bantahan dalam haji. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, سِبَابُ الْمُسْلِمْ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. Mencerca seorang muslim kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Juga dalam haji Allah katakan, faman hajjal baita falam yarfuth walam yafsuq, kata Nabi SAW, kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummuh. Siapa yang haji dalam keadaan tidak berbuat rafath, kejelekan-kejelekan, tidak berbuat kefasikan-kefasikan, maka dia selesai seperti keluar atau seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya, bersih. Semua ibadah-ibadah ini memiliki hikmah. Di antara hikmah-hikmahnya disebutkan oleh Allah. Dan dalam hadis-hadis terhalang dari perbuatan keji dan munkar. Maka ketika ada seorang khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin sedang sholat dengan khusyuk, ketika dilihat oleh Imam Sufyan rahimahullah, Dia ambil sendalnya, dia pindah tempat. Dan berkata, "A'udzu billah min khusyu'in nifaq." Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan palsu. Dia pergi. Mungkin sebagian kita ada yang berkata, bagaimana Imam rahimahullah mengetahui kalau kekhusyuan dia tidak dari hati? Bukan. Bukan beliau melihat hatinya. Beliau tidak tahu yang gaib. Tapi beliau tahu bahwa orang ini adalah menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Maka kalau dia khusyuk, apa makna khusyuknya? Kalau dia khusyuk dengan benar-benar khusyuk, tanha anil fahsya'i wal munkar, dia akan mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Enggak mungkin menumpahkan darah kaum muslimin, enggak mungkin merampas harta kaum muslimin, enggak mungkin mengkafir-kafirkan dengan dosa-dosa. Maka kekhusyuan dia palsu. A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan kaum muslimin dari lidahnya dan tangannya. Yang kaum muslimin selamat dari mulutnya, yang kaum muslimin selamat dari tangannya, maka dia baru dikatakan muslim yang sempurna, muslim yang benar-benar muslim. Al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan masih banyak lagi nasihat-nasihat Rasulullah SAW yang terkandung dalam pesan beliau di akhir khutbah beliau. Inna rabbakum wahid wa abakum wahid kullukum min adam wa adam min turab. Dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahrumatu yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala hal balagt Allahumma syhad. Dan juga terkandung di dalam pesan berikutnya Rasulullah sallam, taraktu fiikum ma itamassaktum bihi lan tajillu kitabullah wa sunnati. Dan aku sudah tinggalkan di tengah kalian yang kalau kalian pegang kalian tidak akan tersesat, kitabullah wa sunnati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin yang berpegang dengan wasiat Rasulullah sallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, dan ditetapkan kaki kita di atas kitab sunnah, atau dikokohkan hati kita di atas kitab sunnah. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah fa qina adzabal nar. Allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqim as-salat.